sering bersua kenangan yang bilang dahulunya indahnya, tapi sekarang gimana? Adakah kau merasakan apa yang aku rasakan? Semua pita baru kau pun tak beritahu seperti dahulu. Tetapi ku tukar tanpa alasan, keliru ku ditinggalkan. Apa yang berlainan berikan penjelasan, jangan kau siakan. Tenggelamku dalam hayalan, kau selalu diingatan. Aduh, aduh, ku terkeliru.